السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في فصل أو في فصل في نبذ من سيرته، sedikit dari hidup beliau radhiyallahu ta'ala anhu، yani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kita pada ucapan Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah, ra'aitu Umar akhadha nabtah min al-ardi faqala laytani kuntu hadhihi an-nabtah, ya laytani lam akun shay'an, ya layta ummi lam talidni. Mengambil sebuah ranting kemudian berkata, duhai kiranya aku ini hanya sebuah ranting ini. Atau berkata, duhai kiranya aku ini bukan apa-apa. Atau layta ummi lam talidni, duhai kiranya ibuku tidak melahirkan aku. Ucapan-ucapan seperti ini barakallahu fikum sering kita dengar dari beberapa sahabat dan juga para ulama, yang menunjukkan ketakutan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketakutan mereka terhadap yaumul hisab. Mereka kadang berkata, duhai kiranya aku ini tidak dihisab seperti ranting atau seperti makanan ternak, seperti kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya laytani syajaratun tu'bad, duhai kiranya aku ini pepohonan yang dikunyah oleh binatang-binatang ternak. Terus selesai, tidak surga tidak neraka, kalau dihisab aku khawatir. Fahada min tawadu'ihim wa min zuhdihim radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala Abdullah ibn Umar ibn Hafs حمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قربة على عنقه. Umar pernah membawa tempat air di pundaknya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya dalam masalah itu, mengapa engkau seorang amirul mukminin, engkau seorang khalifah, engkau seorang pemimpin negara, masa engkau memikul tempat air di pundakmu? Dijawab, inna nafsi a'jabatni fa'aradtu an adillaha, karena jiwaku itu mendorong aku untuk ujub, berbangga, maka aku lawan dengan aku rendahkan diriku dengan memikul barang tadi. Jadi dilawan godaan-godaan hawa nafsu, syahwat, atau perasaan-perasaan aku begini, aku begitu, perasaan ujub, bangga diri, dilawan. Dengan apa? Dengan sikap beliau tidak malu-malu untuk membawa dan memikul beban padahal dia adalah khalifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ala Muhammad ibn Sirin qadima sihru sihrun li Umar alaih, datang saudara sihir, saudara ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. fatalaba an yu'tiyahu min baitil mal, meminta agar diberi harta dari baitul mal. Fantaharahu Umar, maka Umar menegurnya dengan keras dan berkata, aradta an alqallaha malikan khaina, apakah engkau menginginkan aku nanti menghadap Allah sebagai raja yang pengkhianat? Thumma a'tahu min sulbi malihi 10,000. Kemudian dikeluarkan dari harta milik pribadinya radhiyallahu ta'ala anhu 10,000 dirham. Artinya bukan beliau bakhil, tidak ingin memberi, tetapi kalau dari baitul mal itu namanya pengkhianatan. Maka beliau katakan, apakah kau ingin aku bertemu Allah sebagai malikun khain, sebagai penguasa yang berkhianat? Tetapi tetap diberi dari kantong pribadinya radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala an-Nukhai, kana Umar yattajir wa huwa khalifah. Kata Ibrahim an-Nukhai rahimahullah, bahwa Umar tetap berdagang dalam keadaan beliau sebagai khalifah. Tetap berdagang. Artinya beliau mengambil hasil dari usahanya sendiri. Wa qala Anas, Anas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menceritakan tentang Umar. Taqarqara batnu Umar min akli zaid Amr Ramadha. Perutnya Umar pernah taqarqara, seperti bergemuruh, karena hanya memakan minyak Amr Ramadha pada tahun paceklik. Wa kana qad harrama ala nafsihi as-samn, dan beliau radhiyallahu taala anhu telah mengharamkan untuk dirinya samin, minyak samin yang dibuat dari susu, dan itu makanan yang mewah, tidak semua orang bisa memakannya. Fa naqara batnahu bi asbu'ihi, maka Umar menekan perutnya dengan jarinya, naqara menusuk dengan jarinya, sambil berkata kepada perutnya, innahu laisa indana ghairuhu hatta yahya an-nas. Kepada perutnya dia berkata, sesungguhnya tidak ada makanan lain kecuali ini minyak tadi, hatta yahya an-nas, agar manusia bisa hidup. Subhanallah, yang dipikirkan adalah manusia, rakyatnya. Sedangkan beliau sampai kelaparan, sampai perutnya bergemuruh, sampai dia tunjuk perutnya sambil mengatakan, aku tidak memiliki selain ini yang bisa aku masukkan ke dalam perut ini hingga manusia bisa hidup. Demikian sederhananya beliau dan tanggung jawabnya beliau kepada rakyatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, qala Umar ibn Khattab, ahabba an-nas ilayya man rafa'a ilayya 'uyubi. Kata Sufyan ibn Uyainah bahwa Umar ibn Khattab pernah berkata, ahabba an-nas, manusia yang paling aku cintai adalah orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Jadi justru yang dicintai adalah yang menegurnya. Ittaqillah ya amiral mu'minin, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu? Ittaqillah ya amiral mu'minin, hendaklah engkau seperti ini, jangan seperti itu. Nasihat-nasihat seperti itulah yang disukai oleh Umar. Dan beliau berkata, ahabban nas ilayya man rafa'a ilayya uyubi. Manusia yang paling aku cintai, yang paling dicintai di sisiku, adalah yang mengangkat dan memberitahukan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Lihatlah perbedaannya dengan penguasa-penguasa sekarang yang justru ahabban nas, yang paling disukai oleh mereka justru para penjilat. Para penjilat itu adalah orang yang selalu memuji. Benar ataupun salah tetap dipuji. Para penjilat inilah yang disukai dan dicintai oleh penguasa-penguasa sekarang. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Hampir sebagian besar seperti itu. Sebaliknya, ya wailak, celaka engkau kalau engkau mengkritiknya. Engkau akan dianggap sebagai musuh. Engkau akan dibenci. Engkau akan dijauhkan. Ini keadaan sekarang. Berbeda dengan keadaan para salafus saleh seperti Abu Bakar wa Umar dan para khulafa rasyidin yang mereka justru mencintai orang-orang yang mengkritiknya, yang menjelaskan kekurangan-kekurangannya atau yang menegur aib-aibnya. Ahabban nas ilayya man rafa'a ilayya uyubi. Wa qala Aslam, ra'aitu Umar ibn al-Khattab ya'udhu bi'udhunil faras wa ya'ud biyadihi al-ukhra udhunahu thumma yanzawi ala matnil faras. Umar, kata Aslam, aku melihat Umar ibn Khattab menarik telinga kuda dan tangan yang satunya menarik telinganya sendiri. Sampai ketika sudah bergeser ke arah yang dia mau, baru dia lepaskan dan dia tunggangi. Tayib. Wallahu ta'ala alam, seperti yang dimaksud, sampai kepada kuda pun beliau ingin bersikap adil. Jangan sampai yang seperti ini adalah menyakiti hewan tersebut sehingga dia rasakan dengan telinga dia. Ikhwan fil din a'azzakumullah. Yang berikutnya disebutkan, qala Umar ma ra'aitu, qala Ibnu Umar, anaknya Abdullah Ibnu Umar berkata, ma ra'aitu Umar ghadiba qat fa dzakara Allah 'indahu atau fa dzukira Allah 'indahu aw khawwafa an qara'a 'indahu insanun ayatan min al-Qur'ani illa waqafa amma kana yurid. Perhatikan baik-baik, jangan berhenti di titik yang salah. Ma ra'aitu Umar ghadiba qat, aku tidak pernah melihat Umar marah sama sekali. Ini belum titik. Nanti dikira Umar enggak pernah marah. Salah. Tidak pernah sekalipun Umar marah kemudian disebut nama Allah di sisinya atau ditakuti dengan ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan berhenti marahnya dan berhenti dari apa yang dia inginkan. Orang marah biasanya kan akan mengangkat tangannya untuk memukulnya atau akan mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin jelek padanya atau ingin akan berbuat sesuatu karena kemarahannya. Tetapi ketika ada orang yang menyebutkan nama Allah, ittaqillah, atau dengan kalimat yang seperti itu, atau dengan ayat, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, niscaya beliau saat itu akan berhenti. Menahan tangannya, menahan dirinya, dan tidak jadi berbuat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Sebagaimana apa yang terjadi pada Zir dan saudaranya yang datang kemudian mengucapkan dengan kalimat yang jelek kepada Umar dan Umar hampir memukulnya kemudian ditegur, wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang a'rid anil jahilin, disuruh sabar dan memaklumi orang yang bodoh. Sesungguhnya saudaraku ini termasuk orang-orang yang bodoh. Berhenti Umar, tidak jadi marah. Maka saya ulangi kalimatnya agar bahasa Arabnya tidak salah. Ma ra'aitu Umar ghadiba qat fadhukirallahu indahu aw khawafa an qara'a indahu insanun ayatan minal Qur'an illa waqafa amma kana yurid. Wa qala Bilal li Aslam, berkata Bilal kepada Aslam, kaifa tajiduna Umar, kaifa tajiduna Umar, bagaimana kamu dapati Umar? Dijawab oleh Aslam, khairun nas illa annahu idza ghadiba fa huwa amrun adzim. Masya Allah, khairun nas, dia sebaik-baik manusia, hanya saja kalau dia marah itu perkara besar, kata orang tadi. Siapa yang bertanya? Bilal. Kaifa tajidunahu? Bagaimana kalian dapat ya Umar? Masya Allah, Umar sebaik-baik manusia, hanya saja kalau marah itu perkara besar. Apa jawaban Bilal? Lau kuntu indahu idza ghadiba qara'tu 'alaihi al-Qur'an hatta yadhhab ghadabu. Kalau saja aku ada di sisinya ketika dia marah, aku akan bacakan Al-Quran, aku akan bacakan ayat kepadanya, niscaya akan hilang marahnya. Ini Umar. Walaupun memang kalau marah menakutkan, tetapi kalau ditegur dengan ayat, mesti akan tunduk, akan berhenti marahnya. Wa qala kullu wahidin, wa qala al-Ahwas ibni Hakim an abihi, ata Umar bilahmin fihi saman. Datang Umar, atau datang kepada Umar dengan daging dan samin. Fa aba an ya'kulahuma, ternyata Umar tidak mau makannya. Biar rakyatku dulu, sampai mereka cukup. Wa qala kul wahidin minhuma, makanlah salah satu dari kalian. Wa akhraja hadhihi al-athar kulluha Ibnu Sa'ad. Demikian dikeluarkan semuanya oleh Ibnu Sa'ad. Sebagiannya ada kelemahan, tetapi para ulama mengatakan seperti Imam Ahmad rahimahullah, idza rawaina an Rasulillahi shaddadna wa idza rawaina an ghairihi tasahalna. Kami biasa meriwayatkan dari Nabi, kami akan ketat. Tetapi kalau meriwayatkan dari selainnya, kami akan mudahkan, akan gampangkan. Wa akhraja Ibnu Sa'ad anil Hasan, qala Umar hana syai' aslaha bihi qauman an abdalahum amiran makana amir. Yang paling mudah cara untuk memperbaiki satu kaum, masyarakat, adalah amirnya diganti dengan amir lain. Maksudnya dirinya, beliau sangat menginginkan untuk diganti. Berarti bukan seperti keumuman pemimpin yang ambisi. Beliau justru menyatakan yang paling mudah, yang paling gampang, ganti amirnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ikhwanul talabah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sikap-sikap Umar, terkenal tawadhu'nya, kesabarannya, dan sifat beliau yang selalu tunduk ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan Al-Quran, diingatkan, ila akhirih. Akhraja Ibn Sa'ad wal Hakim an Dharrin, dengan sanad yang sahih, kharajtu ma ahli al-Madinah, aku pernah keluar bersama penduduk Madinah, fi yawmi Eid, pada hari raya. Faraitu Umar yamshi hafiyan shaykhan asla' Adam a'sar tawalan musharrafan ala nas ka'annahu ala dabbah. Diceritakan oleh Dzar bahwa ketika aku keluar bersama ahli Madinah menuju salat Id, aku melihat Umar keluar dalam keadaan bertelanjang kaki, sudah sepuh syaikhan, dalam keadaan rambutnya sudah digundul, warna kulitnya Adam apa? Sawo matang. A'zar, tawalan, tinggi, besar, musyarrafan 'alan nas, menghadap manusia, ka'annahu 'ala dabbah, menghadap manusia seakan-akan dia di atas kendaraan, saking tingginya, tinggi besar perawakannya. Qala al-Waqidi, berkata al-Waqidi, la ya'rif 'indana anna Umar kana Adam. Tidak dikenal bahwa Umar dalam keadaan Adam kulitnya. Illa an yakuna ra'ahu 'ama ramadah, fa innahu kana taghayyara nawnuhu hina akala az-zayt. Tidak tahu kalau Umar seperti itu warnanya kecuali ketika 'ama ramadah, ketika tahun paceklik dan beliau tidak memakan kecuali minyak, saat itulah warnanya menjadi gelap, menjadi lebih hitam daripada awalnya. Demikian radhiyallahu ta'ala anhu sifat-sifat beliau. Kalau tadi sifat-sifat khuluqiyah, kalau sekarang sifat-sifat khalqiyah. Khuluqiyah itu akhlaknya. Kalau khalqiyah ciptaannya, perawakannya, tinggi, besar, warna kulitnya kehitam-hitaman, Adam. Kalau sawo matang itu asmar ya, kalau enggak salah. Nah, maka mereka atau yang mendengar kisah itu berkata, setahu saya Umar tidak seperti itu warnanya. Kecuali setelah tahun paceklik, yang Umar tidak makan kecuali minyak atau disebut dengan zait ya. Dan minyak yang disebut saat itu seperti mentega ya. Barakallahu fikum. Wa akhraj Ibn Sa'ad an Ibn Umar annahu wasafa Umar. Bahwasanya diriwayatkan oleh Ibn Umar mensifati bapaknya Umar. Qala rajulun abyad ta'luhu humrah tawalun asla' asyab. Rajulun abyad, seorang yang putih, seorang laki-laki yang putih. Nah, ini bertentangan dengan yang di atas tadi kan. Yang di atas dikatakan Adam sudah coklat warnanya. Dijawab bahwa itu setelah tahun paceklik tadi. Aslinya beliau putih. Bahkan ta'luhu humrah, kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Tinggi asla' asyab. Asyab yang ini berambut putih. Pendek. Maksudnya rambutnya. Wa raja'an Ubaid ibn Umar qala kana Umar yafuqun nas tulan. Dari Ubaid ibn Umair, bahwasanya Umar tingginya mengalahkan semua manusia. Yafuqun nas tulan, mengalahkan semua manusia tingginya. Makanya dalam riwayat pertama disebutkan kanahu ala dabbah, seakan-akan beliau di atas kendaraan saking tingginya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nuwasil insyaallah fi darsil ati bi'idnillahi ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.